Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila samuta akhahum salihan an ya'buduwaha fa idza hum fariqan yahtasimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika bimam ma'ak. Qala ta'irukum 'inda Allahi bal antum qaumun tuftanun. Walakot arsalna lan teman-teman mutus sapa ingsun. Ila samud tumeka utamaring kaum Samud. Akhahum ing keluarga besare kaum Samud. Minal qabila disangking padha-padha sakabila. Ingsun mutus Salihan ing Nabi Saleh. Tak utus an sedune kelakuan, maksudnya tugase mufassar bi ani abudullah. Bi an lan sedune kelakuan ubudi nyembah sira kabeh apa ing apa. Wahidu tegese ngesakno sira kabeh ing apa. Fa idzan mongko nalikane ngono. Ketika wonten perintahkan ngesakno apa? Hum te kaum Samud iku fariqon, iku dadi dua kelompok. Yahtasimuna kang saling geger, saling tukaran sapa kaum Samud. Fitine ing dalem babakan agung. Fariqon desine sing kelompok iku mukminuna iku dadi mukmin, maksudnya milah dadi mukmin min khini irsalihi dimulai saking oleh utuse Nabi Saleh ilahi maring kaum Samud. Wa fariqun tis kelompok iku kafiruna dadi kafir kabeh. Qala dawuh sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring para pendusta, ya qaumi ya kaum ingsun. Lima krana apa tas takjiluna kesusu sira kabeh. Minta kesusu sira kabeh cara sani mensegerakan kabeh bisa yati lan terjadine elek. Kowe kok njaluk elek qoblal hasanati sedurunge njaluk apik. Ai fil adab bidik sik lan siksa qoblal rahmati ke njaluk sedurunge ana rahmat. Haitsu qultum sekirane ngucap sira kabeh ingka nama ate ta nabi hakun fa tina fil adab. Ingka namun ana apa mau perkara. Ate ta kang paring sira, ate ta kang teko sira nak kita gi kelamah. Ana iku hak kono iku hak. Nak pancen apa sing gawe iku hak fatina bil adab. Mongko ana kakno sira nak kita bil adab iklan siksa. Dawuh Nabi Saleh laula tastaghfiruna Allah. Laula tastaghfiruna bo yo jaluk sepuro sira kabeh hal tastaghfiruna bo jaluk sepuro sira kabeh apa hal mongko. Minas syirki saking syirik. Alakum supaya sira kabeh acara kiai kuno supaya menawa-menawa sira kabeh supaya sira kabeh turhamu nang den welasi sira kabeh. Fala tu ajabu nama korat dan siksa siro kabeh. Kalau bodoh ngucap sopa kaum soleh, ngucapnya ittoyar nabika. Kalau toyar nabika, ittoyar nabika, tegese nompo elek kita. Asluhu tedawe asline lafat ittoyar naiku tatoyar na. Udimat yang hidup nopo atau tak fito yang dalam tok. Wajib lipat nanti tarik obah menjatuh pasti obah menjawasan. Eta sya'amna dikisi ngerosok elek kita bika sebab anani siro biman dan uang maka setani siro ayu mu'mini dan dikisi uang mu'mini. Hai suku itu sekiranya dan pacekli diparingi pacekli sopa kaum Samud alma toro itu dan wajah ulang jadi kelaparan sopa kaum Samud. Wala jawab sopa Nabi Soleh toh irukum utawi sebab elek siro kabe syukmukum dikisi sebab elek siro kabe wain dawa. Iku menurut hukumnya Allah. Ata nekano sopa wa ta'ala kumingi siro kabe bihi kelawan Tohir atau bi kelawan niku al bukti ini bukti mater atau bi kelawan ya waktu tasakum misalnya belantung dia balik dari sirokabi kaum mun kaum tuftanu nakang den uji sirokabi itu tak baru nanti kesini uji sirokabi bila kau iri kelan abe masyari lana ingatan ini kalau terang no masalah nubuwa itu kenabian tiang niku nak kafir niku mesti ora kafir 100%. Terus omongan ini paradok itu taruh. Sampai saya kita berdei Abu Jahal ini orang nemen oleh musuh Kanjeng Nabi. Sinti musuh juga Kanjeng Nabi buatan pangeran. Nah kaum Samud dia musuhi Nabi Soleh. Sinti musuhi buatan Nabi Soleh tok. Dia sajane pangeran. Tapi percaya pangeran. Jadi buatan kados tiang komunis saniki darani Tuhan sudah mati. Fungsi Tuhan tidak ada. Nah hari ini buatan. Jadi wong ora percaya Nabi Soleh, malah ngancam ngeten Soleh, nak pancen kowe bener. Turono adab, berarti dia percaya ada faktor E, yaitu Tuhan yang bisa menurunkan adab. Kan lucu kan, ndekne tentang Nabi Soleh ngongkon nyembah Allah. Saiki mau nyembah Allah tapi ngongkon Allah, ya Allah, uji kelayakan kita siapa yang benar, ukurannya yang kena azab. Dan engkau silakan memberi azab sing salah. Ibu, jadi kafir, wong kafir ku parah. Mulane kabeh mufasir sepakat nafsiri intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Kabeh mufasir nak maknane nyeten, intas taftihu lamun jaluk kebenaran jadi jelas sira kabeh. Profesor ini malah ini. Intas taftihu lamun jaluk kebenaran jadi jelas sira kabeh. Faqad ja'akum. Monggo teman-teman teko kumpul sira kabeh apa al-fathu. Jelase kebenaran. Di Islam nanti sakmene gede ini, iku ora lepas saka barokah Abu Jahal. Abu Jahal dongo, ya kowe kudu ikhlas manut sejarah itu. Abu Jahal niku religius, mulane diarani Abdul Hakam, celukane Abu Jahal kok Abdul Hakam. Wong Islam mangkel nyeluk Abu Jahal. Abu Jahal badhe perang Badar niku ya ta'ala ku bi astarin Ka'bah, nyekeli Ka'bah. Wong dene tukang kunci nggih, nyekeli Ka'bah teng Multazam. Kiswah Ka'bah dicekel, ya Allah ayuna akta'ulir rahim wa atana bimala na'rif fa'akhin gul khodat. Aku wabih ngurungokna anak gue ngurungokna Ka'bah, ya Allah besok kita perang sama Muhammad, siapa yang salah dan memutus rahim dan punya agama yang tidak kita kenal gawe aneh-aneh, fa'akhin gul khodat, besok harus engkau matikan, engkau kalahkan. Itu bunyi sedikit perang Badar. Anak buah yang menik, amin. Neng Multazam. Tapi anak buah ya, pengen tanya ni. Nasib mati kuih, aku kata Muhammad. Jadi tetap pengen tanya. Jadi uang lu raiso buat pangeran. Buah munamuni gedeng Muhammad, raiso gedeng pangeran. Mulanya ni kok ayat sebagian Quran istilah no kaji Nabi ku. Nopo, aku ngerti Muhammad. Nak buah ku susah. Susah perkara didustakan kaummu. Dijawab kan pangeran, fa innakum la yukadzibuna ka sajane ya ora total gorono. Wes akhirnya Abu Jahal berangkat. Berangkat teng perang Badar, ketemu tiang teng Akongkol. Akongkol itu satu lembah antarane Madinah ambek ya Madinah ambek Badar. Jadi walhasil itu ada lembah yang dekat ke Madinah. Ini ku kalau mau Badrin di ini yang Islam, lembah yang jauh dari Madinah disebut Udwatil Quswa. Sudah antum bila Udwatil dunya wa um bil Udwatil Quswa wa Rabbu aswalam. Aswalau tawa'atum lah talaftum filmnya. Ketemu tang mriko nu kanca-kanca sing padha kafir muni ngene, kamu kan mitra saya, harus bela kita jare Abu Jahal. Oke, jare bela engko gak apa-apa. Abu Jahal ditakok ingeten, niki tarik tenan. Eh Pak Abdul Hakam, apa ya? Jari ini ngelawan Muhammad, kode karo ngelawan apa? Nak Muhammad itu menuso, enteng ngelawan Muhammad. Nak tenan, nukoti luwoha, malah nak minta apa? Nak panjen ngelawan Muhammad, tapi ngelawan apa? Wah, yurah iso, wong ngelawan itu. Oh, jari ini berjalan enteng. Gak ngelawan Muhammad. Maksudnya mereka, semua yang ngeper, ini ngelawan apa, tak ngelawan Muhammad. Intinya Allah itu dibakas. Iku wong kafir di sini. Jadi munamuni ra percaya Muhammad. Tapi wedi apa? Disebut wa ithqal wa humma hingga nahara wal haqqo min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adabin alim. Jadi wong kafir di sini, ya Allah, jika Muhammad yang benar dan dia yang benar menurut engkau ya. Fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau siap dijebloki watu sampai langit awitina bi adabin. Ayo aneh. Mengenai wong ora percaya kiai, ya separuh ora iso wong percaya total. Terus akhirnya Nabi Saleh wis tengah-tengah ngene wae, bo pangeran bo ana ora cara kowe ora penting. Sementing aja nantang agak. Foto-foto nantang ra nantang yo sepuro. Ayo setengah-tengah Nabi Saleh. Ada jalan boten kados ISIS dadi boten terus nyalano itu tengah-tengah. Ngene lho. Kan mereka nantang, nantangnya tentu Nabi Saleh. Nak kowe sing bener, kita siap untuk nompo. Ada. Mestinya oleh muni rasa nantang ngono. Nak kowe sing bener muga-muga entuk rahmat. Nak kowe sing salah muga-muga entuk hidayat. Lah maksude kon ngomong ngono ora kok ngomong. Lah apa nantang adab bulane? Apa yang disebut la ya qomi lima tasta'jiluna bisayati qoblal hasanah. Mestinya laula tastaghfir. Dados niku pengalaman nggih kula jenengan. Dadi ora ana wong kok gak religius ora ana. Wong kafir ya religius. Wong kula sering roh wong abangan ra salat. Niku nak tukaran di kiai niku. Masuk kula boten salat iki. Nak wong ngersakno jenengan disiksa nggih kena siksa. Dadi nekne sing ra salat nantang ya ujian ngibatno pangeran. Wong utange akeh kasus ya. Nak wong ngersakno selesai ya selesai ya sing niku. Jadi pangeran itu di gawa ngalor gitu. Itu pangeran, terus nasibnya pangeran gitu. Mana orang yang rasa baru pangeran tersinggung. Mana Nabi Musa itu nanti itu ya Allah berikanlah aku satu mujizat. Gini ku wong nabi kulon seneng. Jadi pangeran ya Musa hada seon lam af'al huli nafsi. Iku aku ya masih ngerasa seneng kok kue. Aku rais pangeran, sing mari ini rizki, sing gawe bumi gelak. Ini aku harus kembar lo. Aku pangeran di baro, orang disembah di baro. Malah yud alun ini tuh, malah aku dianggap dia pesaing. Ono wong sing kuatnya kau ya. Aku yang menengah. Kau pikir mau nabi juga berwong. Mana ada ono wong tiraka, tiraka di masyarakat ben seneng kau. Kau rapat di songaji, paham? Amatir ini, albumnya nopo amatir. Apa yuk pulau orang harus tenang. Mencoba Mustafa rasa pulau kalau panas seneng. Ngeri nggak no safaat pulau. Jadi ismatan itu masyur hadis ke sini. Hada syai'un lam asna huli nafsi fakifa afal hubi. Saya Musa, wong aku sing pangeran yang orang sing rasa seneng. Kowe terima nabi, kafir wong kenapa? Seneng. Biasa ya. Iku pangeran. Terus niki pelajaran gue belum jenengan. Terus dulunya wilayah milik Yaman. Ingat niki. Pangeran itu gue ngalor itu. Mana Quran jadi tak mau. Wong musyrik itu sopo. Waqala alladziina asyraku oleh menitih. Lausha Allahu ma asyrakna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Para dikandani kok nyembah pangeran jabe musyrik. Mati aja men ngomong kok nyembah pangeran. Nah apa ngersakno aku iman ra? Iman. Ora ngersakno. Ayo repot, pangeran itu juga. Kalau melarat di kono keimangan, ini kalau melarat keimangan ini, jadi orang kafir-kafir. Mereka melarat itu dalam skenario Tuhan, dalam rencana Tuhan. Nah, aku nggak keimangan berarti merubah, merusak skenario Tuhan. Ya, orang kafir pinter-pinter. Disebut wa idza qira lakum anfiqu mimma razaqakum Allah. Qala alladziina kafaru lil ladzina amanu mulim ya anut imu man sing lam yasha'u atama. Bagaimana mungkin saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dia bisa makan sampai dia ada makan ya kersane oh karena aku mintra rugen cara pengiran disalah wong goblok aku kersane pengiran nak mbok pinter no berarti ngerusak skenario yo beno maksudnya beno goblok, sengkritnya nggak beno kriting, ora oleh, ngelurus no rambut berubah asal kejadiannya jadi ora oleh, berubah tatanan ora oleh, langsung berubah goblok jadi pinter, ora oleh marah jadi suka itu orang kafir, nak sing ngomong kafir itu salah, nak sing ngomong Islam karena orang kafir ngomong itu mesti gue ngeles, mesti gue ngomong ayo sih gue bongkar. Jadi mau namun isi dia Allah gue jurah oleh perkara ini Allah gue jadi manfaat nanti yang nomor kafir. Wong kafir sih ngedit gak belum sota kau ya. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut imu ana ta mak keimanan kita. Nge keimanan man ing wong sing lau ya sya wa ta. Terus malah Nabi ini dong mari in antum bila fi dhalalin pikiranmu sesat liru. Cara berpikir Anda itu keliru. Ini semua di skenario melarat ya ben nah, gak kewajo itu. Jadi aku mau Nabi Soleh itu ngajak dakwah kon nyembah pengiran. Malah jadi kami Nabi Soleh ini tak ngantai di keputusan pengiran. Nah, ya Allah nanti yang bener paringi selamat, yang salah paringi aku ngerap percaya pengiran penglibat sama Allah aneh bro. Ya aneh, ngerap percaya pengiran penglibat sama Abu Jahal termasuk juga. Jadi sing diceritakan oleh pangeran tentang surat Anfal wa ifkal wa umma ingkana hadah wal haqqa min antika fa amtir alaina hijaratan minas sama abidina bi adabina ini Abu Jahal ini diceritakan oleh Quran yang diredaksi sing luwih fusha nak teki Abu Jahal ngomongnya ngerti Ya Allah, kalau apal tadi, ayuna akta ulir rohim, ba'atana bimala na'rif fa'akhim ulhodat. Ya Allah, besok yang paling memecah rahim, kalau Nabi Islam dianggap memecah apa? Rahim, karena merusak tren, merusak apa? Tren. Maka harus engkau bunuh. Tenang, perang Badar Yesuwe, Abu Jahal mati. Kira wong akeh sing Islam. Islam mergo percaya dongane. Lah yo lare wong iku ora oleh Abu Jahal iku wae ngono-ngono iku dadi kebuka Islam karena ketok bener Islam ku bar dongane situ. Nabi Muhammad lahir sing rumah Abu Lahab. Kuwi yo ora melu rumah. Lare sing kok sahabat dino Senin Abu Lahab taruh kan sing ono hadis esok. Abu Lahab. Kuwi jar par bonus dijamin hadis sok. Abu Lahab, Nabi lahir, Abu Lahab sumun sangin seneng ya budak iswai bala islamiyah di merdeka, no, kan rumah kan juga aku yang mulutan malah sing untuk dulu orang harap-harap ya muka-muka untuk, tapi ya muka-muka boleh ada hati suka kangelan jadi seneng uro, orang kok untuk, seneng kok untuk gak aneh, seneng kok untuk senangi uroh, senang kok. Ini Bapak Rian buatan uroh, agar mulut tidak pengajian mah, naklim yang mulut kasih gitu. Ini kenapa? Ya pantasnya kok senangi uroh, senang kok untuk. Ya, tapi ya oleh wahai ngaji Nabi, ya, semua jembar rahmatis, hukum gotis uroh, no, akhirnya sebuah jeruk-jeruk.